الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد teman pengajian yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini telah dapat menyisihkan waktu menghadiri tempat pengajian ini, tentu saja dengan niat yang ikhlas untuk thalab ilmu dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari kita bertambah ilmunya, juga bertambah pengabdiannya. Amin. Hadirin sekalian, materi yang ingin sampaikan dalam kesempatan ini yaitu pewaris surga Firdaus. Sekarang sedang rame-ramenya piala dunia. Ini mah piala akhirat. Banyak Indonesia juga sengaja datang ke Afrika Selatan hanya untuk melihat piala dunia. Ini bukan melihat tapi langsung, inilah waris surga Firdaus. Kemudian surga itu mahal, perlu dengan tebusan dan pengorbanan. Tetapi walau surga mahal, bisa dibeli oleh yang miskin. Sementara kendaraan Mercy Camry mahal, tapi tidak bisa dibeli oleh yang miskin. Karenanya setiap orang, setiap muslim berhak untuk meraih surga Firdaus. Dan inilah diantara persyaratannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Inilah diantara ciri-ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ada 6 poin di sini. Satu, ialah yang khusyuk dalam sholatnya. Dua, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tiga, mereka yang mengeluarkan zakat. Empat, yang menjaga kehormatannya. Lima, mereka yang memperhatikan terhadap janji dan amanatnya. 6. Mereka yang selalu menjaga dan memelihara sholat, itulah pewaris surga Firdaus. Hadirin sekalian, di sini Allah langsung menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka yang mukmin, dengan menggunakan kata qad yang berarti ta'kid, pengeras arti, berarti jangan ragu lagi, pasti aflaha, pasti beruntung orang yang mukmin. Aflah itu sebagaimana dalam adan diungkapkan hayya 'alal falah, mari kita menuju al-falah, kebahagiaan. Al-falah ialah ad-dubru, keberuntungan, keberhasilan, tinekanan, maksud jeung tujuan, itu al-falah. Para petani disebut al-falah karena mereka merasa beruntung di saat panen. Sejak dia mengolah tanah, keluh, kesah, capek, harus merawat, memelihara, memupuk, tapi di saat panen mereka beruntung, berbahagia. Hasil tanamannya dapat mereka petik. Itu artinya al-falah. Ada lagi yang menyatakan al-falah ukhrawi. Tekanan di sini adalah kebahagiaan akhirat. Yaitu cirinya baqaun bila fana'in, kekal dan tiada akhir. Sementara di dunia walaupun umpamanya bahagia, tapi kadang terbatas. Walau meraih pangkat dan jabatan yang tinggi sampai bintang 4, akhirnya rakyat lagi. Walau telah jadi presiden, akhirnya kembali rakyat lagi. Karena ada ungkapan ma ahsanal mulka law kana daiman, alangkah baiknya kekuasaan kerajaan andai kekal. Tapi sayangnya tidak kekal, tetap berakhir dengan pensiun, berakhir menjadi rakyat lagi. Kekalkan akhirat baqaun bila fa'in, kekal dan tiada henti, tiada kehancuran. Ginan bila fakrin, kaya tanpa ada kemiskinan. Di kita kadang harta kaya raya, tapi budak dioperasiun berapa banyak. Atau mungkin harta banyak, rumah tangga krisis lagi. Kadang begitu. Di surga al-falah tidak ada ginan bila fakrin, kaya tanpa ada kemiskinan. Izzun bila dullin, mulia tanpa ada rendah dan hina, senantiasa mulia dan terhormat. Di dunia kadang di awal-awal meraih jabatan, di akhir masuk penjara lagi. Izzun bila dullin, di akhirat mah kalau yang sudah masuk surga pasti akan meraih keluhuran, kehormatan tanpa ada kehinaan. Yang keempat, ilmun bila jahlin, memiliki ilmu tanpa ada kebodohan. Maksudnya di dunia ada saja, kalau orang yang pandai ada kekurangan di bidang-bidang lain. Maka keuntungan ukhrawi ialah kekal tanpa batas, kaya tanpa miskin, mulia tanpa rendah, dan berilmu tanpa ada kebodohan. Itulah yang maksud dengan al-falah al-ukhrawi yang menyatakan qad aflahal mu'minun. Kemudian siapa mu'minun yang aflaha itu? Ialah 1. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ialah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk didefinisikan al-mutawadhi'u lillahi bil qalbi wal jawarihi ibtigo'a sawabihi wa khaufan min iqabihi. Khusyuk didefinisikan orang yang merendah diri kepada Allah dengan hati dan anggota badannya karena mengharap pahalanya dan karena takut dari siksa-Nya. Itu di antara definisi al-khosi'un. Di kita kadang pengertian khusyuk terlalu diperberat. arti husu teh teu inget kana nanaon sare teu meuleuh husu atuh tidur kalau teu inget kana nanaon mah. Nah itu arti husu kadang salah. Kadang sepertinya husu salat teh tungkul husu. Cing hareng dina koran aya gambar bintang film. Atuh meneh husu siga padahal mungkin karena hal yang lain. Jadi husu itu bisa lihat hati dan anggota badannya. Pernah Nabi melihat seseorang yang sholat, yang sholat sambil apa ya, megang jenggot, megang apa, megang itu, megang ini. Kata Nabi, lau khusya'a qalbuhu, lau khusya'a jawarihuhu. Andai hatinya husu, pasti anggota badannya pun akan husu, mangupepang wae. Nah itu pengertian husu menurut Nabi. Bahkan ada kisah husu Sayyidina Alimah sampai ada 6 anak panah di punggungnya dari peperangan. Ya minta dicabut di saat sedang sholat. Ya pesan kepada yang lain, tolong nanti cabut panah yang ada di punggung saya di saat saya sedang sholat. Dan di saat sedang sholat dicabutnya dan tidak terasa sedikit pun. Itu karena khusyuknya. Habis sholat Ali negur, "Mama, mengapa kamu tidak cabut panah saya?" "Udah." Ternyata tidak terasa sedikit pun karena khusyuk. Eta mah dongeng bohong. Ya. Itu mah dusta. Hanya untuk mengkultuskan Sayyidina Ali saja. Mungkin dari pengaruh Syiah atau Alawiyin yang sudah sampai seperti itu. Sementara Nabi di saat sholat ternyata mendengar Nabi suara tangis seorang anak. Saat Nabi sholat ada anak nangis, kemudian Nabi mempersingkat sholatnya karena takut mengganggu hati ibunya yang sedang sholat. Berarti yang sholat yang nangis pun terdengar oleh Nabi. Jadi jangan ukuran husu seperti itu. Kemudian husu itu bisa dibagi ayah husu kana, ayah husu dina, ayah husu tina. Husu untuk sholat, husu dalam sholat, husu dari sholat. Lupa juga sama, ayah poho kana sholat, ayah poho dina sholat, aya poho tina sholat. Yang berat yang mana? Poho kana, poho dina, poho tina. Poho kana sholat, sholat saja di mana dia ingat. Andai umpamanya tertidur, bangun jam 7, sholat saja di saat dia bangun. Atau lupa, tadi ingat sholat ya, sholat saja di mana dia ingat. Itu masih ada maaf, maksudnya tidak apa-apa karena memang lupa. Itu poho kana sholat, masih ada maaf. Poho dina sholat, lupa di saat sholat, ya sujud sahwi aja. Ada penutupnya dengan sujud sahwi. Yang lebih berat adalah lupa dari sholat. Alladhinahum an sholatihim sahun. Lupa dari, lupa dalam sholat. An berarti lupa dari sholat. Dia melaksanakan sholat, menyatakan Allahu Akbar, tapi tetap saja dia merasa sombong dan takabur. Tadi kan Allahu Akbar, hanya Allah yang Maagung, tapi kok dia juga masih merasa sombong. Kemudian ia sholat berapa banyak baca Alhamdulillah. Di dalam bacaan sholat, habis sholat wiridan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ngadongengkeun kasusah wae atuh. Bukankah 33 5 kali 3 165 baca Alhamdulillah belum baca dalam sholat. Ternyata yang ceritakan susah dan susah saja. Apa tidak ada nikmat dari Allah? Ternyata kan masih banyak nikmat dari Allah. Itu kadang seperti itu. Jadi yang lebih berat adalah husu, adalah lupa dari sholat. Dia dalam sholat banyak pernyataan, doa, pernyataan. kemudian mohon ampun, tapi ternyata di luar itu sepertinya seperti orang yang tidak menyatakan apa-apa. Dulu pernah saya sampaikan, jadi sholat itu bukan hanya peragaannya, tapi juga peragaannya dan ruhnya. Dulu saya sampaikan tamsil seperti bebegik orang-orangan yang ada di sawah. Mengapa dipasang orang-orangan? Untuk menakut-nakuti burung, biar tidak mengganggu padi atau ikan. Akhirnya burung, memang di awalnya burung takut. Wah, ada orang ya, mundur dan tidak jadi menyerang padi atau ikan. Tapi terus dia perhatikan, betul ini orang, betul ini orang. Sampai akhirnya berkesimpulan burung juga, lain sinema, lain manuk, lain jelema. Buktinya, kening cena hujan tengiyuhan, kening maghrib cena tebali, lain jelema. Daripada burung takut dengan orang-orangan, bahkan hinggap di pundak orang-orangan untuk ngintai ikan atau padi. Itulah gambaran yang tanpa khusyuk. Karena ulama mengatakan, sonatun bila khusyuin, jasadun bila ruhin. Sholat yang tanpa husu adalah seperti jasad yang tanpa ruh. Seperti husu adalah ruhnya. Nah itulah yang nyatakan alladzina hum fi sholatihim khosyun. Bagaimana upaya meningkatkan husu? Yang sederhana aja. Pertama, perhatian terhadap sholatnya. Yang kedua, bacaannya. Bacanya coba yang rileks, yang santai, yang sampai dikebut Fatihah di sana paskeun. Kemudian tarawih mah alhamdulillah minar rahmanir rahim maka medini akan budu yang kena stain terus dikebut. Rek ka mana terusuh-rusuh teuing? Mengapa? Di saat menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, diam. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dia juga melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Dikebut ditamat sekalikin merincik alte rusuh ting hamba. Tapi itu mah ungkapan saya, bukan dari hadis. Nggak ada di hadis seperti itu. Barangkali rusuh ting berhamba tidak memberikan peluang kepada Allah untuk menjawab bacaannya. Nah itu satu. Kemudian yang sering bacaan itu terutama dalam wiridan. Wiridan itu subhanallah, banaloh, banaloh, banaloh, banaloh. Atau matang subhanallah, subhanallah, sebenarnya banaloh, banaloh. Dulilah, dulilah, dulilah. Ya, lokbar, lokbar, lokbar. Dua menit dia tamat natu. Coba bacaannya yang tartil aja, yang sampai dikebut. Kemudian sadar juga isi dan arti dari bacaan yang kita baca. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu baca, apa yang kita baca. Pada intinya dalam sholat, satu, mengandung pujian. Yang kedua, pernyataan. Yang ketiga, doa dan permohonan. Nah itulah untuk berupaya kiat-kiat untuk meraih khusyuk. Kemudian hindarkanlah hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita di waktu sholat. Itu yang pertama, yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang berpaling dari perbuatan-perbuatan atau perkataan yang lagu, yang sia-sia. Kira-kira perbuatan yang tidak bermanfaat dunia atau akhirat, tinggalkan. Mending mengagarap apa yang kira-kira bermanfaat. Mungkin masih banyak di kita ya, apa, baik perkataan atau perbuatan yang tidak berguna, tidak menghasilkan pahala akhirat, tidak juga menghasilkan keuntungan dunia. itu yang lago. Katakanlah meureunan nalang layang gitu, ya sekadar sebatas hiburan mah wajar-wajar saja, tapi jangan sampai sibuk sampai melupakan kewajiban terhadap istri, melupakan kewajiban diri, meninggalkan sholat, kadang tidak berjamaah, tiba-tiba berpaling dari hal-hal yang lago. Bagi seorang muslim lebih baik yaitu tinggalkan tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seorang tinggalkan apa yang kira-kira tidak bermanfaat dan kira-kira tidak berguna. Nah itu yang berpaling dari hal yang lago. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, ialah mereka yang melaksanakan zakat. Zakat di sini ada yang mengartikan bukan zakat dalam artian harta. Ungkapannya juga fa'ilun. Zakat mah atu. Atu zakah wa atu zakah, ini mah fa'ilun bukan atu. Dan kebetulan surat ini adalah surat Makkiyah, turun di Mekah sebelum ada kewajiban zakat. Berarti katanya, kata para tafsir, lebih tepat diartikan zakatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari syirik, dari perbuatan-perbuatan yang salah menurut agama. Itu zakat. Seperti di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang berupaya untuk membersihkan dirinya. Nah itu zakatun nafsi. Tapi ada juga yang mengartikan, bisa saja diartikan zakatul amwal, zakat harta. Karena kewajiban untuk mengeluarkan harta sudah ada, yang belum ada rinciannya, prosentasenya. Tapi sejak di Mekah juga umat Islam sudah dituntut untuk berkurban, berkurban harta. Nabi waktu Khadijah sudah Nabi menganjurkan untuk infak, hanya zakat dalam artian rincian satu persatunya itu belum. Tapi pada prinsipnya di Mekah juga sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan harta. Itu yang keempat, yaitu yang berusaha membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya baik dalam akidah, tazkiyatul akidah, membersihkan akidah dari perbuatan-perbuatan yang syirik. Tidak mengabdi kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Yang memberikan rizki juga hanya Allah. Nah itulah tazkiyatul akidah. Dan juga tazkiyatun nafas, membersihkan diri, berakhlak yang mulia, diantaranya tidak kikir, ada kepedulian dan perhatian terhadap yang lain, ada tanggung jawab terhadap fakir miskin. Itu juga termasuk tazkiyah, upaya membersihkan diri dan berakhlak yang mulia. Samping juga tazkiyatul ibadah, membersihkan ibadahnya. Kemudian yang selanjutnya, walladzinahum lipurujihim habidun, dan mereka yang menjaga kehormatan mereka. Jadi di antara pewaris surga itu ialah mereka yang menjaga kehormatan mereka. Sekarang yang lagi ramai Ariel, ya Ariel Unamaya Cutari, itu karena tidak yuhafidun, tidak menjaga kehormatan, sedang menjadi isu nasional. Nah itu karena tidak menjaga kehormatan. Kemudian siapa yang mesti menjaga kehormatan? Dirinya sendiri dengan aturan dan ketentuan agama. Yang kedua, keluarga, mungkin bapak atau ibu, coba tegur anak yang berpakaian seenaknya, termasuk itu pun tanggung jawab orang tua. Kalau anak mau pergi keluar dengan pakaian yang seenaknya, maka coba tegur, itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi juga pemerintah dan DPR coba berupaya untuk menjaga kehormatan bangsa. Maksudnya jangan seenaknya penampilan-penampilan dari TV, pornografi, pornografi, coba ada upaya. Memang sudah ada diantaranya undang-undang pornografi dan pornoaksi, walau prosesnya lama, itu pun masih banyak pro kontra. Dulu saya pernah diundang seminar di UNPAD, seminar pornografi dan pornoaksi, menghadirkan kepolisian, tokoh seni, anggota DPR, praktisi hukum, ulama, dan saya yang diutus ke sana. Di sana diperbincangkan bagaimana nih pandangan mereka, pandang semua tentang pornografi dan pornoaksi. Banyak dibahas, ada yang pro, ada yang kontra. Dari kepolisian termasuk yang setuju dengan undang-undang pornografi dan pornoaksi. Ada juga dari tokoh seni tidak setuju karena membatasi kreasi, kreativitas para seni. Biarlah katanya penampilan, pornoaksi dan termasuk kreasi seni mereka. Itu banyak berpandangan. Kalau saya awalnya hanya pengantar saja dulu. Kalau saya sampaikan, kalau Allah mengatur berpakaian itu wajar. Mengapa? Karena bahan pakaian juga dari Allah. Jadi wajar kalau mengatur pakaian mesti begini, mesti begini, karena bahan pakaian juga dari Allah. Buktinya dari apa bahan pakaian? Dari kain, kain dari benang, benang dari kapas. Siapa yang menciptakan kapas? Ya Allah yang menyiapkannya. Mengapa salah jadi pakaian? Justru menentang ajaran Allah. Kalau Allah stop umpamanya produksi kapas, dari mana kira-kira bahan pakaian? Kemudian bahan sutra dari apa? Dari daun murbei, daun babasaran, di daharan ku hileud babasaran, olah di labeuteung hileud keluar jadi sutra. Kira-kira ada mesin apa dalam perut ulat sutra sampai mampu mengolah daun murbei menjadi sutra? Coba di riset lah para teknolog, cik aya mesin naon labeuteung hileud. Atau dicoba dengan kita, coba kurang we saboboko saboboko keluar jadi sutra moal moal kurang mah kajen saboboko saboboko keluar jadi sutra. Berarti itu tangan Allah yang mengolahnya jadi sutra. Ternyata mahal. Bahan jas, bahan jaket itu kan dari kulit kambing, dari kulit domba, kulit sapi. Karenanya domba sok nelak-nelak karena merake jaket. Cek doma eta baju siganti urang cananya, barangkali gitu kata kambingnya, ken baelah. Tapi hakikatnya semua itu adalah anugerah dari Allah. Wajar kalau kita memperhatikan aturan dan ketentuan Allah tentang pakaian, dan aturan itu pun untuk kesempurnaan dan keselamatan manusia. Tapi manusia tidak mengerti. Nah itu untuk menjaga kehormatan. Akibatnya di kita bagaimana? Ya prostitusi dan yang lainnya sudah bukan rahasia lagi. Kemudian juga rumah tangga berantakan. Itu karena tidak menjaga kehormatan sesuai petunjuk-petunjuk dari Allah. Ciri orang yang soleh itu, istri yang soleh, fasholihatu qanitatun hafidhatun. Ciri orang yang soleh itu qanitat, mereka yang taat terhadap dan rasulnya, hafidhat, menjaga kehormatan. Di kita begitu bebas untuk menampilkan pakaiannya yang begitu mencolok. Sepertinya ngatau tidak didengar patu ulama, atau ulama juga kurang berani, pemerintah kurang berani. Undang-undang ada, tapi sanksinya kadang sulit untuk menerapkannya. Nah itulah, demikianlah kenyataan di kita karena tidak menjaga kehormatannya. Di sini terkecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka atau kepada hamba sahaya mereka. Agama membolehkan mencampuri hamba sahaya dulu, sekarang sudah tidak hamba sahaya lagi. Mengapa agama membolehkan mencampuri hamba sahaya? Untuk memproses, mempercepat pembebasan hamba sahaya. Itu maksudnya. andai punya hamba saya perempuan 10, semuanya dicampuri tanpa nikah, boleh. Karena dengan dibeli juga sudah berarti miliknya. Maksudnya, kalau nanti punya anak, itu tidak jadi hamba sahaya, anak majikan. Berarti putus turunan hamba sahaya. Majikannya meninggal, istrinya, ibunya langsung bebas merdeka. Itu maksudnya agama membebaskan, mencampuri hamba saya agar segera habis, yaitu hamba saya itu makan bumi. Karena bukan Islam yang mengadakan hamba saya, ya mereka juga ada hamba saya yang dibebaskan oleh Abraham bin Colin, tapi dengan cara yang rasis, akhirnya membuat pertentangan kulit putih, kulit hitam yang berkepanjangan. Islam dengan aturannya begitu tertib bagaimana upaya membebaskan hamba sahaya. Maksudnya itu mengapa diperbolehkan mencampuri hamba sahayanya, tapi bukan pembantu. Jadi pembantu ya tetap pembantu itu mah khodam, sama digaji, itu mah khodam, bukan amat, bukan hamba tapi khodam. Kadang-kadang katanya orang Arab menganggap sepertinya hamba sahaya, padahal dia khodam. Karena tidak, dan Nabi tidak membenarkan ada lagi penjualan hamba sahaya, tutup, tidak boleh. Yang sudah ada segera dibebaskan. Kemudian pamanid dago waro adalika paulaika muladun. Maka siapa yang mencari cara jalan selain itu, berarti itulah mereka yang melebihi batas. Kemudian yang kelima, walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga, bertanggung jawab terhadap amanat dan janji mereka. Amanat itu bisa dalam artian amanat harta, pangkat dan jabatan. Bisa juga amanat dengan amdian yang luas, yaitu at-takali, tugas dan kewajiban dari Allah, itu juga amanat. Jadi bukan saja amanat dalam artian harta. At-takali pusyara'inya, yaitu kewajiban-kewajiban dari agama, itu juga termasuk amanat. Ilmu adalah amanat yang harus diberikan kepada yang lain. Bodoh juga amanat, maksudnya tong akul atau bodoh teh, ya coba bikin tuh ka ulama, tong dikakewak we bodoh teh, berikan, sampaikan kepada ulama. Karena bodoh juga amanat, sampaikan kepada ulama, ulama berikan ilmunya. Harta juga adalah amanat, dan juga pangkat dan jabatan, termasuk istri dan putra juga adalah amanat. Itu lebih jauh pengertian amanat. Mereka yang mukmin senantiasa menjaga amanat, tanggung jawabnya, baik di keluarganya atau di lingkungan kantornya ataupun di sebagai seorang muslim. Nah itu yang menjaga kehormatan mereka. Kemudian yang keenam, walladhinahum ala salawatihim yuhafidun, dan mereka yang menjaga, memperhatikan sholat mereka. Di awal dinyatakan alladhinahum fi sholatihim khosyi'un, di akhir dikuatkan lagi walladhinahum ala sholawatihim yuhafidun. Kalau tadi sholat dengan bentuk mufrad, kalau ini sholawat berarti bentuk jamak. Berarti bukan yang fardu saja, termasuk juga yang sunatnya. Mereka yang mukmin senantiasa menjaga dan memperhatikan sholat yang ia lakukan sehari-hari. Di antaranya yang perlu menjadi perhatian dari sholat, yaitu satu, waktunya. Nabi menyampaikan amal yang paling utama adalah as-sholat ala waktiha, sholat di awal waktunya, kecuali isya, bisa saja di akhir kalau isya. Tapi selain isya, lebih diutamakan dilakukan di awal-awal waktu. Yang kedua, tempatnya. Tempat sholat, coba yang pantas, yang wajar, jangan asal-asalan. Andai di rumah ada tempat sholat, coba yang khusus. Jangan yang asal-asalan saja, kadang kaliwatan tempatnya begitu. Coba perhatikan tempatnya juga yang wajar dipakai untuk sholat. Kemudian juga bacaannya. Perhatikan bacaannya. Maksudnya bacaannya yang benar, yang nyunah. Demikian juga arti yang kita baca itu apa. Perhatikan apa arti dari Al-Fatihah, dari At-Tahiyyat, dan yang lainnya. Kita tahu arti dan maksud dari bacaan itu. Kemudian yang keempat, peragaannya. Perhatikan peragaan sholat. Maksudnya takbirnya, ruku sujudnya, at-tahiyatnya. Coba perhatikan peragaannya yang pas. Karena Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Di sujud masih banyak yang salah. Sujudnya begini, maksudnya jari tidak dilipat, itu kan salah. Anggota sujud itu diantaranya atropul kodamen, bukan ujung jari tapi ujung telapak kaki. Kalau sujud begini, ini ujung jari, maksudnya dilipat yang kena ujung telapak kaki. Masih saja kita banyak melihat kadang sujud itu ujung jari bukan ujung telapak kaki. Itu masih ada saja kadang kekurangan-kekurangan. Itu mengenai peragaannya. Kemudian pakaiannya juga wajar diperhatikan. Bagaimana pakaian sholat yang wajar, yang etis. Memang sekadar menutup orang saja bisa di kaos we, kaos sang-sang. Tapi sepertinya tidak wajar. Allah menyatakan khudu zinatakum inda kulli majlisin, pakai hiasan kamu di saat kamu sholat. Hiasan maksudnya coba berpakaian yang wajar, yang pantas, yang layak di saat melaksanakan sholat. Pakaian pun termasuk hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga pengamalannya dengan berjamaah. Perhatikan juga berjamaahnya. Kalau setiap hari berjamaah 5 × 27, 135. Kalau setiap hari munpari terus hanya 5, berarti berapa ketinggalan setiap hari? 130 ketinggalan setiap hari. Berapa satu bulan, berapa setahun? Mengapa tidak merasa rugi dengan ketinggalan berjamaah yang keutamanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat munfarid? Maka orang yang mukminun juga berupaya untuk memang sholat dalam keadaan berjamaahnya, baik di perjalanan ataupun apalagi di masjid, diupayakan dengan berjamaahnya. Kemudian juga perhatikan bagaimana mengajarkan dan menatar sholat. Maksudnya anak-anak coba dikontrol sholatnya, bacaannya betul atau tidak. Coba adakan penataran sholat. Kita belum pernah mendengar di RT anu ada penataran wudu, RT ini ada penataran sholat. Belum ada, belum pernah kita dengar. Hal termasuk yang harus diperhatikan, bagaimana penataran sholat agar betul-betul sholat yang nyunnah, tidak ada yang bid'ahnya. Kemudian juga perhatikan fardu dan sunatnya. Di antaranya bukan 17 rakaat, kata Nabi 40 rakaat minimal sehari semalam itu. Itu yang fardu 17, tambah rawatib 10 atau 12, tambah sholatul lail, ya jumlahnya 40 rakaat. Belum tahiyatul masjid, belum syukril wudu. Karena yang rutin itu 40 rakaat. Itu termasuk yang yuhafidun. Dengan kuat perhatian terhadap sholat akan banyak pengaruhnya dalam kehidupan keseharian. Di antaranya Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan gelisah, merasa tidak senang, susah dan susah. Kuliku halwa, selalu gelisah. Ida masah saru jajuma, jika mendapat kesulitan, musibah, penderitaan, mengeluh dan mengeluh. Wa ida masahul khairu manua, dan jika mendapatkan keberuntungan manua, mereka kikir sekali. Ujung ayatnya illal musallin, kecuali mereka yang suka sholat. Kalau yang biasa sholat tidak akan halu'a, tidak akan jajum'a, tidak akan manu'a. Karena yang suka halu'a jajum'a manu'a nutara sholat. Itu semestinya sejauh itu pengaruh dari sholat dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian dalam kemasyarakatan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat akan mampu mencegah dari berbagai bentuk kejahatan dan kemunkaran. Tidak ada konsep dan resepnya. Dengan apa memberantas kemunkaran? Nih, dengan sholat, dengan doa karya, dengan apa? Ternyata susah, tidak bisa. Bagaimana mengatasi kenakalan remaja, kemudian KDRT dan sebagainya, ternyata susah. Maka Allah menyatakan, nih sholat, tanha anil fahsya wal munkar, pasti akan dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan dan kemunkaran. Bahkan Umar suka memilih calon panglima, katakanlah, dari sholatnya. Ya, perhatikan sholatnya, bagaimana perhatian terhadap sholatnya, tepat waktu, kemudian peragaannya, hasilnya, itulah yang diangkat dipilih Umar untuk menjadi panglima. Apa kriterianya? Jujur. Mengapa? Yang sholat mah pasti jujur. Betul? Yang sholat pasti jujur, pasti yang sholat jujur. Buktinya kentut sedikit, ngaleos, berarti jujur. Tidak perlu diprotes, tidak perlu. Ya, kentut sedikit, kemudian keluar, wudu, berarti jujur. Itu diantaranya. Apalagi yang tahajud, pasti ikhlas. Mengapa? Ya, mau dipuji siapa? Anak kita juga enggak tahu, apalagi tetangga, kadang istri tahu, kita melakukan tahajud. Mau umpamanya dipuji oleh siapa, pasti dia ikhlas. Yang lain sulit. Coba saja permainan sepak bola tanpa penonton. Wah, kurang rame. Wah, menyurahkan mah. Tapi umat Islam dididik, walau tidak ada yang menonton, harus bisa tekun melaksanakannya seperti tahajud. Tapi kadang kita enggak sadar juga. Tadi malam tahajud, ikhlas, siang di beja-beja deui. Nunutan wae maneh teh, tiboting tahajud dan ngeus teuing euy. Menit kaur hayang ikhlas teh. Kadang seperti itu. Itulah diantara ciri pewaris Al-Firdaus, surga Firdaus, 6 pewaris surga Firdaus. Pertama, yang berkaitan dengan Allah, sholat, vertikal. Yang kedua, yang hubungan dengan sosial, yaitu humli zakati fa'ilun. Yang ketiga, yang hubungan dengan keluarga atau rumah tangga dan menjaga kehormatan mereka. Dan hubungan dengan yang lain, tetap menjaga amanat dan janji mereka. Itulah di antara prinsip-prinsip pantas disiapkan untuk menjadi al-warisun, menjadi pewaris surga. Sebetulnya di hadis dinyatakan siap orang sudah dicadangkan surga dan nerakanya. Disiapkan tempat di surga, siapkan tempat di neraka. Nah, orang kafir tidak jadi masuk surga dengan kekufurannya. Akhirnya orang mukminlah yang mewarisi surga yang tadi untuk orang yang kafir, kemudian diwarisi oleh orang yang mukmin. Itulah sebenarnya disebutkan warisan. Demikianlah mengenai materi ini dan barangkali berlangsung dengan dialognya. Banyak sekali pertanyaan tentang sholat ini. Yang pertama, apakah sholat fajar sama dengan sholat qobla subuh atau dua kali sholat sunat sebelum subuh? Yang dimaksud dengan sholat fajar itu sholat sunat qobla subuh setelah adzan, bukan sebelum terbit fajar. Cuma kadang disebut qobla subuh, kadang disebut sunat fajar. Jadi menyatakan rokatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rokat fajar lebih baik daripada dunia dan sisi. Itu maksudnya sholat sunat qobla subuh, bukan sebelum terbit fajar. Tidak ada hadis atau contoh dari Nabi sunat sebelum terbit fajar, tidak ada. Kalau Nabi malamnya tahajud, kemudian istirahat sampai menjelang sunat qobla subuh, tapi setelah adzan. Maksudnya sunat qobla subuh, artinya bukan sebelum terbit fajar. Betulkah basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah sehingga tidak perlu dibaca di dalam sholat? Apakah bismillah termasuk Al-Quran? Satu, bismillah termasuk Al-Fatihah? Dua, jadi pertanyaan apakah bismillah termasuk Al-Quran atau termasuk Al-Fatihah? Jawabannya termasuk. Apa buktinya? Ayat di jero. Apa buktinya? Ada di dalam Al-Quran, berarti termasuk. Tidak mungkin sahabat memasukkan bismillah yang kalau bukan Al-Quran. Nah, sudah ada ketentuan dari Nabi untuk membersihkan Al-Quran dari kata-kata yang bukan Al-Quran. Buktinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada tulisannya di Al-Quran? Tidak ada, berarti bukan Al-Quran. Amin. Mesti dibaca sehabis sholat dulin? Apa ya? Mesti. Ada tulisan amin? Tidak. Hanya karena amin bukan Al-Quran. Jadi yang lebih kuat, bismillah termasuk Al-Quran, termasuk juga surat Al-Fatihah. Berarti bacanya pun sama. Ada yang jahar di saat bacaan jahar, sir di saat bacaan yang sir. Jadi bismillah harus dibaca. Pengerjaan sholat malam dengan cara witir di awal malam setelah Ba'diyah Isya 3 rakaat, kemudian waktu bangun ditambah 4 rakaat. Apakah cara ini sesuai dengan tuntunan Rasul? Sholat malam itu jumlahnya 11 rakaat dari mulai Ba'diyah Isya sampai menjelang subuh. Jadi boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Andai umpamanya belum rutin sholat malam di akhir malam, sudah saja habis sholat isya, ba'da isya 2, dahulukan witir 3 rakaat. Ternyata di akhir malam bangun jam 4, ada peluang untuk sholat sebanyak 8 rakaat, boleh, itu juga bisa. Di antaranya sahabat Abu Bakar dan Umar, yang Abu Bakar suka mendahulukan witir, Umar suka mengakhirkan. Dua-duanya punya alasan. Jadi yang satu khawatir ketiduran, yang satu wah pasti bangun. Boleh cara seperti itu, tetapi tidak perlu diakhiri lagi dengan witir. Ada hadis menyatakan ij'alu akhir sholatikum bin laili witro, jadikanlah akhir sholat malam itu witir ganjil. Itu menurut Sayyidina Ali cuma abdoliyah, keutamaan saja, boleh di awal, boleh di akhir. Apakah sah sholat yang tanpa kekhusyuan ataukah harus diulang sholatnya? Sholat tanpa khusyu sah sholatnya, tapi ya tidak sempurna. Maksudnya yang ada kaitannya dengan mengulang mah, yaitu menyangkut peragaan, lupa attahiyat, lupa rokaat, itu ada aturan pengulangan atau sujud sahwi. Kalau khusyu tidak ada, diulang. Tadi ngalamun sakedeung ye. Alamun sakedeung. Mesti diulang? Tidak. Tapi termasuk yang kurang sempurna. Tidak ada yang mesti diulang kalau tidak khusyuk. Bolehkah menyalahkan orang Islam yang tidak mau sholat atau yang tidak pernah sholat? bolehkah mendatang orang Islam yang tidak sholat? Ukurannya begini aja, kalau dia masih sholat, sholatkan jenazahnya. Belang betong sholatnya, sholatkan. Katakanlah dia muslim yang durhaka. Tapi kalau sudah tidak sholat, meninggal sholat, geus tebekian sholat matang disolatkan. Walau namanya seorang muslim geus tara sholat, geus tebekian etama, tebekian sholat matang disolatkan. Walau KTP-nya Islam. Bagaimana sikap kita kalau ada yang mengajak, ulama mengajak kita berdoa dengan kalimat fil barokati al-fatihah? Di kita masih banyak berdoa dengan bi barokati al-fatihah. Mengapa? Dan apa naku al-fatihah? Jarang bi barokati al-baqarah. Kedatu apa al-baqarah mah? Barokati al-ma'idah al-fatihah tibaratul barokati cik sewaktu barokati di al-baqarah adunya al-fatihah wae. Maksudnya memang Al-Quran itu mengandung barokah, termasuk juga al-fatihah. Tapi apa arti barokah di situ? Bukan artinya ada apanya barokahnya, bukan. Arti barokah itu aziyadah bil khair, bertambah-tambah kebaikan. Dengan membaca Al-Quran, dengan penuh tadabur, ngerti, bertambah amalnya. Itulah barokah. Di kita, artian barokahnya sendiri sudah kabur pengertiannya. Di Garut Selatan, harti berkah teh cikokobok ajengan, perebut sergot sewang. Barokah, barokah, barokah, rujit, begitu melain barokah. Itu pengertian barokahnya sudah terlalu jauh. Jadi kalau tadi ada ya biarlah kita mengatau, kita doa sendiri aja. Melaksanakan sholat tetapi tidak hafal dalilnya, apakah pahala sholatnya berkurang? Melaksanakan sholat tidak hafal dalilnya, maksudnya dia sholat niat karena ikhlas, dia sholat karena perintah agama, betul-betul nawaitu lillahi ta'ala karena Allah. Kemudian prakteknya juga betul peraganya, ya rajin bertanya bagaimana peragaan sholat. Nan dalil na teka talar, biar dalil teka talar mah, ya biar, tapi peragaannya betul, bacanya betul, kalau dalilnya teka talar. Tapi maksudnya bukan sekedar tuturut muning taklid, tapi dia pun punya alasan. Tapi dalilna teu katalar, termasuk juga yang sempurna sholatnya. Bagaimana pahala sholat yang bermakmum kepada ahli bid'ah? Pahala sholat yang bermakmum kepada ahli bid'ah. Sabda Nabi, yusalluna lakum. Pakin asobu panakum walahum, wa in ahtau panakum wa alaihim. Mereka imam sholat untuk kamu makmum. Jika imamnya cocok sempurna, nyunah sempurna bagi imam, sempurna bagi makmum. Wa in ahtau, dan jika ternyata imamnya salah, ada bid'ahnya, cuma tanggung jawab imam, makmum tetap sempurna. Itu hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Sholat Isya, manakah yang lebih utama, di awal waktu atau diakhirkan? Sholat Isya ya tergantung situasinya saja. Nami kadang sholat di awal Isya, kalau sudah melihat sahabat kumpul. Kadang Nabi mengakhirkan, menunggu dulu, kadang seperti itu. Tapi pernah satu waktu Nabi keluar untuk sholat Isya di saat sepertiga malam. Jangan salah, bukan sepertiga malam akhir, tapi sepertiga malam awal. Ya jam 9 atau jam 10. Nabi menyatakan, innaha la waktuha laulan asyukku ala ummati. Inilah waktu yang paling utama untuk sholat Isya, andai tidak memberatkan umatku. Itu untuk Isya. Jadi Untuk ibu-ibu, silahkan bereskan dulu pekerjaan di rumah, di dapur. Beres, tutup kegiatan malam dengan sholat. Itu yang paling baik. Nabi tidak senang kalau setelah Isya ada lagi ya bicara-bicara apa yang ngawur lagi. Tapi sebaiknya Isya penutup segala kegiatan di waktu malam agar tidur dalam keadaan ditutup dengan sholat, punya wudhu, itu yang lebih baik. Ustaz, bagaimana sikap kita bila bermakmum kepada imam yang super cepat? Ataukah harus tadi teruskan atau kita tanajud? Bermakmum kepada imam yang super cepat silahkan. Baru ia kana wudhu, ruku ikut. Rakaat kedua ya kan wudhu ikut, silahkan. Tapi sehabis imam salam tambah lagi 4 rakaat. Ya. Gaya salam tambah dewe 4 rakaatnya karena 4 rakaatnya tanpa fatihah dengan sempurna. Mana kita tambah dewe 4 rakaat deui. Setiap rakaat tidak bisa fatihah dengan sempurna. Atau boleh mufaroko, memisahkan diri dari imam. Seperti yang udah aja lah, memisahkan diri dari imam. Seperti terjadi Mu'an sholat maghrib di masjid Nabi Isa, Nabi pulang ngimaman lagi, ngehonor lagi di kampungnya. Bacaannya Al-Baqarah 2 juz atau Al-Baqarah ma. Ada makmum yang kesel, aduh terlalu panjang nih, udah aja memisahkan diri. Beres sholat diketahui bahwa dia memisahkan diri. Mu'ad marah, nafakta munafik kamu ya. Saya memisahkan diri berjamaah, awas aku laporkan kepada Nabi. Kata makmum, terlalu panjang tuh bacaan, awas saya laporkan kepada Nabi. Dua-duanya lapor kepada Nabi. Mu'ad lapor, nih ya Rasul tidak menamatkan berjamaah. Kata ini lapor terlalu panjang. Ternyata Nabi marah kepada Mu'ad. Kata Nabi, aturidu antukuna ya Mu'adhu fakanam. Kamu membuat fitnah Mu'ad. Kamu mau membuat fitnah Mu'ad. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Kulhu ujung ina atau ina. Cek urang tama. Dan cek Nabi. Cek urang ya tama. Kata Nabi Imam, jangan terlalu panjang. Sabihi sekata Nabi. Jadi bukan kulhu atau ina. Sabihi saran dari Nabi. Yang dianggap paling pendek. Kalau salat berjamaah di rumah bersama keluarga, apakah pahalanya sama dengan salat berjamaah di masjid? Salat berjamaah laki-laki di rumah, apakah sama pahalanya 27? Wallahu a'lam. Duka 27, duka 2,7. Yang jelas berjamaah, karena berjamaah pun ada klasifikasinya. Ada yang katakanlah ya nilainya 10, ada yang 20, ada yang 30. Ada keutamaan berjamaah juga, ada klasifikasinya. Kata Nabi, sholat seseorang bersama seseorang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat bertiga lebih baik daripada berdua. Sholat berlima lebih baik daripada bertiga. Lebih banyak berarti lebih baik. Jadi ada klasifikasinya, ada perbedaan tingkatannya. Ini tentang masalah lain. Bagaimana menyikapi orang tua yang gila harta? Ketika anaknya memberi sedikit harta, dibilangnya tidak soleh. Tapi ketika diajak orientasi kepada akhirat, katanya dunia aja dululah. Menyikapi orang tua yang gila harta, ya mudah-mudahan tidak. Andai umpamanya katakanlah anaknya udah agak soleh begitu ya, sementara orang tuanya masih gila harta, maka bisa dengan berbagai cara. Caranya umpamanya coba sinar rajin ngaji, nanti juga dia akan sadar. Yang kedua mungkin dinasihati dengan yang lebih tua dari dia. Cik tonggila harta teuing bisa. Kemudian juga mungkin bisa dengan cara-cara lain. Maksudnya dengan bukti-bukti yang kuat. Ternyata bertambah banyak harta, cik kira-kira tamah warteh, tamah tenang, tambah takut. Kata kenyataannya, tambah banyak harta, tambah takut bukan tambah tenang. Tambah tinggi pangkat jabatan, tambah takut bukan bertambah tenang. Insya Allah barangkali tidak ada resep dan konsepnya kecuali Al-Quran yang banyak menyinggung urusan harta, urusan dunia. Dulu saya gambarkan seseorang itu bagaikan seorang dikejar harimau di hutan belantara naik pohon kayu karena takut diterkam harimau. Tapi harimau tetap nunggu, dia tinggal di atas batang pohon. Ia tidak sadar bahwa harimau siap menunggu. Kemudian batang pun yang tinggali digigiti tikus. Ada tikus putih, tikus hitam, terus menggerogoti batang pohon sampai hampir tumbang. Ia belum sadar, belum sadar bahwa batang pohon hampir roboh sementara harimau siap menunggu. Mengapa? Di sebelah sini ada sarang tawon nyiruan. Madunya jatuh, tiap madu jatuh kecup, madu jatuh kecup, lupa bahwa batang pohon hampir roboh, harimau siap menunggu. Apa harimau itu? Alam kubur. Alam kubur siap menunggu? Siap. Di kota, di desa siap nunggu alam kubur mah. Batang yang kita tinggali apa? Umur. Umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang, hakikatnya sudah jatah 70 atau 80 tahun. Kalau petani memetik hasil pertaniannya, biasanya yang tua yang muda. Petani metik ngalah hasil yang tua yang muda. Yang tua, betul? Tidak. Kadang yang tua, kadang yang muda. Kalau daun tembakau, daun bakau, tembakau yang dipetik itu yang tua petik, yang muda dibiarkan. Daun genyer, nungora dipetik, nukolot diantar. Daun enteh, yang muda dipetik, yang tua dibiarkan. Kadang dirarad kabeh daun sampe teman. Yang tua dirarad ker para doma pucuk ker urang di ala kabeh. Demikian juga Allah memanggil hambanya seperti itu. Kadang baru berumur satu tahun masih bayi sudah dipanggilnya. Kadang saat muda belia dipanggil. Kadang udah tua baru dipanggil. Tergantung turunan anak, turunan genyer, turunan bako. Begitukah? Kalau turunan bako, udah tua baru dipanggil. Turunan genyer, mora keneng di sediala. Kadang dirarat seperti tsunami. Tsunami dirarat. Di saat jatuh dan tidak sadar, baru dia sadar. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan lagi kami ke dunia. Keluarkan lagi setahun atau dua tahun. Di situ janji, la as-sodako. Saya akan zakat, akan sedekah, akan infak. Wa akum minas solihin. Apa artinya di saat seperti itu? Barangkali kisah itu bisa disampaikan agar dia sadar berkata, apa yang kita cari dunia ternyata akhirnya ditinggalkan juga. Bagaimana menyikapi seorang suami yang selalu ingin menang sendiri? Suami ingin menang sendiri, istri mung eleh cita teh. Ah, sarua we tate. Sarua we. Sarwana lalaki hayang menang awe mung eleh. Ya. Ya tentu saja dengan musyawarah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Mereka muasyarah dengan penuh ma'ruf saling pengertian. Mengapa? Karena kadang ada perbedaan. Suami diberikan lebih kuat matang akal, istri perasaan. Kadang satu waktu beda. Ngambil kesimpulannya, suami berdasarkan pertimbangan akal, istri berdasarkan perasaannya. Pantas ada perbedaan. Di situ mesti ada maklum. Di situ mesti ada maklum antara suami dan istri. Kalau seseorang ya keluarga sudah punya anak, anaknya sakit malam hari, gimana ibu? Ibu geus teh kulem tate, marene ngangis ngakeyong dengan balur popok. Bagaimana suaminya? Nyegrek we kere. Ibu jangan salah paham. Eueuh kanya ah ka budak teh, budak kering nyegrek kere. Lain eueuh kanya ah tate ibu-ibu. Pertimananna bapa tina akal, budak hiji diais ku duaan da hese atuh. Kitu tate bapa-bapa teh. budak hiji di kegelapan budak tidak ngapun budak nage bagi-bagi tugas main bagian hudang orang bagian sare gitu kata bapak-bapak ama pendan bu serasa menangkan bapak-bapak ya. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir, benarkah ada pohon gordok, pohon yang akan membela Yahudi pada akhir zaman? Kemudian sahihkah hadis tentang Nabi Isa masih hidup dan akan datang pada akhir zaman? Pohon gordok saya belum ngeceknya, di mana dalilnya, bagaimana hadisnya, saya belum mengecek beritanya atau kisahnya. Insya Allah itu jadi PR bagi saya. Kemudian Nabi Isa apakah sudah meninggal atau masih hidup? Yaitu wallahu a'lam. Tapi Allah menyatakan jadi Allah mengangkat Isa barrafa'allahu ilahi, Allah mengangkat Isa kepadanya. Hanya perlu kita pertanyakan di mana kumaha, di mana darna, itu wallahu a'lam. Hanya yang jelas Allah mengangkat Isa kepadanya dan Nabi menyatakan Isa akan datang nanti di akhir zaman. Berarti Isa masih hidup. Tapi hal ini memang masih dalam perdebatan, apalagi Ahmadiyah mah menolak langsung, tidak mungkin Isa masih hidup. Tapi Nabi menyatakan bahwa Isa akan keluar lagi di akhir zaman dengan membawa syariat Nabi Muhammad membereskan umat. Demikianlah ibu dan bapak sekalian yang sampai kepada kami, mudah-mudahan bisa difaham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.